Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Barakallahu fikum, ikhwan ahwat azakumullah. Hari ini tanggal 17 Dzulhijjah 1441 Hijriah atau tanggal 6 Agustus 2020. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan di sini tema pembahasan kali ini adalah tentang rahasia rahim. Rahasia rahim. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah azza jalla mengetahui apa yang di dalam rahim. Qala Syarih rahimahullah. Qauluhu, perkataannya dari firman Allah azza wajalla, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang di dalam rahim. Al arhamu, arham itu adalah jam'u rahimin, jamak dari rahim, jamak dari rahim, jamak dari rahim. Wa huwa wi'a'ul janin fi batni ummihi. Dia itu adalah wi'a'ul janin. Dia itu adalah wi'a', tempat, tempatnya janin. Fi batni ummihi, di perut ibunya. Wal arhamu huna syamilatun li kulli dhati rahimin min al adamiyyin wa ghair al adamiyyin. Rahim di sini cakupannya ini adalah luas, komplek, mencakup seluruhnya, yaitu li kulli dhati rahimin, bagi setiap yang punya rahim. Minal adamiyin, dari keturunan Nabi Adam, manusia. Wa ghairil adamiyin, wa ghairil adamiyin, dan selain manusia, tikus misalnya, kucing misalnya. Nah, ini semuanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang mempunyai rahim. Yang mempunyai rahim. Wa ilmuhu bima fil arhami ilmun binafsil janin, ilmun binafsil janin. Wa ilmu bi'amalihi wa ma'alihi wa ajalihi wa ghairi dhalika min muta'liqatihi. Ini sebelum masuk ke di sini, nanti setelah ini ada, akan ada pertanyaan, maka siap-siaplah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, ana ulangi tadi, rahim adalah wi'a'un, wi'aul janin fi batni ummihi, tempat tempat di situ tempatnya janin di perut ibunya. Dan rahim ini meliputi bagi yang setiap yang punya rahim, baik manusia maupun selain manusia, maksudnya hewan dan yang lainnya. Wa ilmuhu, dan maha pengetahuan Allah azza wajalla, bima fil arham, dengan apa yang ada di rahim, idalah ilmun binafsil janin. Ini adalah juga termasuk ilmu tentang janin itu sendiri. Wa ilmu bi amalihi, dan pengetahuan tentang amalnya, amalnya janin. Wa ma'alihi, dan nanti tempat akhirnya janin. Wa ajalihi, dan ajalnya janin. Wa ghairi dzalika, dan yang selainnya minal muta'alliqatihi, dari selainnya yang berhubungan dengan janin. Nah, sekarang pertanyaan. Ustaz, kalau wanita yang hamil itu kan bisa diketahui dengan apa? USG. Apakah dengan penggunaan USG itu sudah menjangkau ilmu yang ada dari Allah azza wajalla, atau dengan USG itu apakah kita itu seolah-olah mendahului takdir? Apa pertanyaannya? Pak, awas Pak, jawab ini. Tidak, kenapa? Hasil USG itu kadang tidak sesuai dengan hasilnya. Hasil USG, ayo. San, Aspik, apa? Tidak sesuai, itu perkiraan. Kayak misalnya, ya, misalnya perkiraan, ada dokter yang melihat di USG rahimnya seorang wanita, ketika ditanya bayinya sehat laki atau perempuan, oh ini ada monasnya ini, ini laki, ya. Yang satunya, enggak itu bukan monas, itu daging tumbuh. Dan asumsi yang lainnya, yang terkadang bahasa-bahasa yang seperti itu mencengangkan. Nah, tadi yang kaitannya dengan USG, apakah mendahului takdir atau tidak? Jadi ada orang yang mengatakan, ah gak usah USG lah, itu kan nanti malah jadi gak mensyukuri nikmat Allah, dan justru bahkan seolah-olah kita itu mendahului takdir Allah azza wajalla, sok tahu. Boleh gak seperti itu? Apa Mas Tomo? Tidak boleh, maksudnya tidak boleh menggunakan USG. Istri antum hamil di USG enggak? Ya. Enggak. Sama sekali. Ya Allah, Allahumma barik. Mas Pung, gimana Mas Pung? Boleh enggak pakai USG itu? Ayo. Hasan, Allah barik. Ya. Ini kalam wasat. Ya. Tentang ungkapan yang sebagian orang mengatakan enggak perlu USG kalau bayi itu nanti akan mendahului takdir Allah dan seterusnya. Nah, sekarang yang antum harus paham, USG itu alat. USG itu hanya apa? Alat buatan manusia. Pembuatnya saja itu bisa salah, bisa benar. Sehingga hukum alatnya juga sama, bisa salah, bisa benar. Nah, kondisi di situ alat itu ya masih memberikan interpretasi dari dokternya. Kayak misalnya antum dikasih foto USG, kira-kira paham atau enggak? Foto janin yang cruel gitu aja, enggak akan paham. Karena di situ ada ilmunya dan macam-macamnya. Tapi yang antum harus pahami, ketika berkaitan dengan alat itu ada keterbatasan, Mas. Dan tetap boleh dipakai selama di situ i'tiqad kita, keyakinan kita bahwasanya alat USG itu hanya untuk sebagai pembantu. Alat bantu, bukan alat untuk memvonis atau menjadikan satu kondisi tertentu yang memang itu pasti seperti itu. Enggak. Bahkan ada janin yang 7 bulan tidak ada kelihatan monasnya, pas keluar ada monasnya, padahal dia sudah siap-siap membeli perlengkapan yang super pink karena perempuan ya, ternyata keluarnya bayi laki-laki. Itu subhanallah, ada banyak kejadian juga seperti itu. Nah, oleh karena itu hukum alat seperti itu ada keterbatasan. Keterbatasan apa? Di sini jelaskan. Ya. Bahwasanya janin, ya janin, alat apa saja yang paling top chair, yang paling super saat ini itu tidak bisa menjadikan memonitor atau memastikan bahwasanya janin itu keluar hidup atau mati. Kemudian janin itu keluar, setelah keluar dia itu bisa hidup berapa lama? Gak ada yang bisa memastikan. Yang keempat, tentang kondisi apa? Tentang kondisi ketika janin itu di dalam rahim. Kalau laki-laki dan perempuannya bisa dijadikan pendekatan dengan alat USG tersebut. Tapi di situ tidak kemudian ketika antum itu bertanya kepada dokter, Bu dokter, bayinya apa? Perempuan. Terus antum jadi bersemut, jadi sedih, menjadi tidak gembira, menjadi merasakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, ini salah. Apa saja yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah yang terbaik. Tidak boleh istilahnya apa? Ngarani. Artinya apa? Menduga atau berasumsi dengan asumsi berdasarkan hawa nafsu. Apa yang menjadi keinginan antum? Itu enggak benar. Dan itulah yang merobohkan kekuatan iman. Merobohkan tentang tawakal, merobohkan tentang pilar-pilar tauhid. Kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki. Dan bahkan menganggap bahwasanya rezekinya ini salah ini. Saya berharap punya bayi laki-laki tapi yang keluar perempuan. Misalnya. Ini semuanya adalah was-was dari syaitan. Dan semuanya itu menyebabkan kekuatan imannya akan bisa tergoyahkan dengan sebab hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita masuk. Ya. فمن متعلقة العلم العلم بأنه ذكر أو أنثى صغير أو كبير حي أو ميت يخرج حيا أو ميتا يبقى طويلا في الدنيا يعمل صالحا أو سيئا ma'aluhu al-jannatu aw nar yumradu aw yasih kullu hadhihi min mutaalliqatil ilmi bima fil arham. Suf, antum lihat komponen pengetahuan tentang rahim yang sempurna, yang belum ada di dunia ini satu alat pun yang diciptakan untuk mengetahui yang seperti itu. Ya. Di sini antum lihat famin mutaliqatil ilmi yang termasuk yang berkaitan dengan ilmu tentang rahasia di dalam rahim. Itu pertama apa? Ilmu pengetahuan bi annahu dzakaran aw unsa. Ilmu bahwasanya itu laki atau perempuan. Meskipun USG itu bisa mendeteksi dari awal itu laki dan perempuan, tapi tidak kemudian secara mutlak itu benar. Kalau dikatakan 60%, 70% seperti itu. Ya. Kemudian saghirun aw kabirun, bayinya besar atau kecil, walaupun juga USG bisa memberikan hasil diagnos tentang oh ini berapa senti, berarti ini kalau diukur ini berapa kilo dan seterusnya, ada pengukuran seperti itu. Ya, tentang perkembangan janin sebagaimana tadi diungkapin oleh Mas Bung. Hayyun aw mayitun, ya, hidup ataupun mati. USG juga bisa. Yakhruju hayyan aw mayitan, keluarnya dalam keadaan hidup atau mati. Ini USG enggak bisa. Ya, enggak bisa. Bahkan Anda masih ingat adik Anda. Ya. Dia keluar ketika Anda sedang ujian EPTA SMP kelas 3 semester 1. Habis ujian Anda dikasih tahu adikmu wis lahir. Adikmu wis lahir. Dalam kondisi sebelum lahiran itu ibu itu divonis 3 dokter, ya, spesialis kandungan, ima ibunya yang selamat atau janinnya yang selamat. Karena usia ibu saat itu 42 tahun. 42 tahun melahirkan. Nah, tapi subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjadikan keluarnya sehat, bugar, lancar. Ya, kalau bisa dikatakan lancis, lancar sekali. Dan itu mengagetkan dokter-dokter tiga tadi, ya, akhirnya seperti dahinya nyelitut ke dalam. Kenapa? Karena sangkaannya, diagnosanya dia itu salah semua. Ini kaitannya dengan apa? Dokter kandungan. Dan ini, ya, kaitannya yang Anda sebutkan tadi. Ada satu lagi yang bisa jadi Syekh hanya memberikan indikasi. Anda akan sebutkan kepada antum tentang ini. Jadi kayak misalnya, ya, ini sebutkan tentang laki perempuan dan seterusnya. Nah, ada tentang rahim yang kaitannya dengan ilmu lainnya. Ada yang bisa menyebutkan ini apa sih yang berkaitan dengan rahim? Ini seharusnya bisa diketahui. Jadi komponennya ini besar, kecil, hidup, mati. Yakhruju hayyan aw mayitan, keluarnya dalam keadaan hidup atau mati. Yang qotawilan fid dunya, apakah dia itu akan hidup lama di dunia? Ya'mal sholihan aw sayyan, ya, janin itu kelak itu akan beramal dengan amal soleh atau amal kejelekan. Ma'aluhu jannah aw nar, tempat kembalinya kelak ini di surga atau neraka. Gak ada alat yang bisa menghitungnya seperti itu, mengukur seperti itu. yumradu aw yasihum, dia sakit atau sehat. Kullu hadhihi min mutaliqatil ilmi bima fil arham, dan ini semuanya kaitannya dengan ilmu yang berkaitan dengan rahasia rahim. Ada satu lagi mas, ya, yaitu apa? Antum itu ketika mendatangi dokter spesialis kandungan membawa istri antum, seharusnya sebagai seorang suami harus memberikan bekal berupa akidah yang kuat kepada istrinya. Harus dikatakan jangan ditelan mentah-mentah apa yang dikatakan dokter kandungan. Contohnya sudah 8 bulan nih, ya, pas check up dikatakan, wah ini kandungannya, janinnya muntir, terlilit dan seterusnya. Ini kemungkinan besar akan cesar. Allahu Akbar. Dan itu berapa banyak dokter-dokter, ya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada dokter-dokter kita, ya, yang muslim dan muslimah, untuk amanah dalam menjalankan ilmunya tersebut. Ya, ilmu kedokterannya. Karena berapa banyak dokter itu menginginkan apa? Bayaran lebih, mas. Kalau sudah ketahuan ini bermasalah, apalagi kalau misalnya kelahiran pertama, kelahiran kedua, kelahiran ketiga itu sesar, yakin kelahiran yang keempat sesar lagi, mas. Dan antum lihat sesar itu kapan mulai ditemukan? Coba antum lihat, pelajari. Orang-orang dulu kenapa lahirnya itu lebih lancar dan diberikan kemudahan? Karena tidak dibebani dengan beban emosional. Beban apa? Emosi. Emosi jiwa seorang wanita yang hamil itu peka dan sangat riskan dengan omongan-omongan negatif. Ketika wanita yang seharusnya dia itu bisa dengan izin Allah Azza wa Jalla melahirkan normal tanpa sesar, karena dia terlalu sering datang ke dokter-dokter yang omongannya itu mengerikan, ya, datang ke dokter-dokter atau bidan-bidan yang omongannya mengerikan dengan nada ancaman, dengan nada menakutkan, menakut-nakuti dan yang lainnya, maka akhirnya hormon oksitosinnya itu tidak keluar. Akhirnya apa? Terjadi adanya ketakutan. Ketakutan itulah yang menyebabkan adanya stimulasi untuk keluarnya janin menjadi susah. Sehingga antum harus pahami usia-usia 7 bulan, 8 bulan itu kalau memang itu janinnya sehat dan seterusnya, antum tawakal, datang ke dokter. Kalau perlu antum ngobrol dulu sama dokternya, awas dok, ngomong macam-macam sama istri saya tuntut jenengan ke pengadilan di akhirat kelak. Ya. Ya, misalnya nakut-nakuti tentang kondisi janin dan seterusnya. Itu subhanallah, itu ketakutan, mas. Wanita, apalagi wanita yang super baperan, ketika hamil lebih baper lagi, mas. Sangat-sangat apa ya? Sebutannya vulnerable, ya. Sangat-sangat mudah pecah, mudah patah, mudah pecah, dan mudah ngelukru. Nah ini bekal-bekal yang seperti ini antum harus pahamkan pada istri antum bahwa sekarang, ya, anti ini sedang jihad melahirkan amanah yang nantinya akan bisa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadi investasi kita di dunia dan akhirat. Maka jangan pernah menyerah. Pasti Allah kasih kemudahan, pasti Allah kasih kemudahan. Nah, nanti kalau di antara antum sudah ada yang insyaallah biinillah istrinya diberikan kemudahan untuk melahirkan dan seterusnya, anak akan kasih tahu tips-tipsnya. Wah, Ustaz sudah ngerakep. Ya, banyak rangkepan anak. Ini Mas, ada satu titik namanya titik oksi, Mas. Di sini. Di sini. Ini kalau dipencet, Mas, ya, dekat ibu jari. Ujungnya ibu jari. Itu nanti dengan izin Allah Azza wa Jalla, titik itu akan menstimulasi otot rahim itu menjadi lebih lentur, sehingga ketika sudah ada kontraksi dari rahim, maka kontraksinya tidak akan menunggu lama. Ya. Tidak menunggu lama. Oh, Ustaz kok bisa seperti itu? Ya, anak sudah 5, Mas. Lebih sangar lagi kakak-kakak ipar anak, ada yang melahirkan di rumah, nangani sendiri. Anaknya ada yang 10, sekarang total 20. Ya. Jadi jangan ngatain, Ustaz tahu, ya tahu lah. Kalau anak belum nikah, anak ngomong seperti ini, wah sok tahu antum, Ustaz. Nah, ya seperti itu. Paham ya? Ayo. Nah, ini kaitannya bahwasannya titik oksi ini ada kaitannya dengan titik yang dimana untuk melahirkan itu akan menjadi lebih mudah. Ya. Jadi kaitannya ketika orang sudah, nah di sini karena centrengkan di sini sebentar, wala pernah nang bikin artikelnya titik oksinya. Jadi ininya di sini. Ana akan pindahkan di sini. Ya. Ana pindahkan dulu. Antum lihat di sini. Ya, sebentar. Sabar, Mas. Ya. Ini Mas, titiknya, Mas. Tahu nggak? Ini namanya titik oksi. Dan ini alhamdulillah sangat membantu sekali, ya, sangat membantu sekali ketika wanita itu sudah kontraksi. Bahkan itu baru bukaan pertama. Itu subhanallah, ana diberikan kemudahan oleh Allah Azza Jal mengenal ini setelah Kaisa lahir. Jadi semenjak Nu'mah sampai Uset ini. Jadi 4 bayi itu lahir dengan kemudahan dari Allah Azza Jal, ana memejet ini ketika istri antum sudah kontraksi. Ini mungkin Mas Topik dan yang lainnya pun gak ngerti tentang titik ini. Ya Mas. Ya, karena bidan yang menangani kelahiran istri ana kemudian bertanya, "Pak Ustaz, itu titik apa?" Ini titik untuk nantinya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan ketika kontraksi, akan mudah untuk rahimnya itu longgarnya itu lebih cepat. Ya. Dan itu ternyata menjadi Wah, itu kalau di titik itu semuanya berarti pasien saya mudah semua, Pak Ustaz. Ya alhamdulillah. Jadi ketika zamannya Lubaba, zamannya Nu'ma dan Rufa di Abu Dhabi, yang tidak ditanya zamannya Rufa. Walaupun itu titiknya anak pencet karena Rufa saat itu prematur, akhirnya langsung inkubasi. Ya, tapi yang Lubaba kemudian Ustaz ditanya, semuanya perawat nanya dan bidannya nanya. Itu di titik seperti itu. Dan ada bidan di mana itu? Mertoyudan itu? Amanah. Itu yang kemarin ketemu dengan istri Ana ketika imunisasi Ustaz, dan Bu, itu kemarin yang lahiran pencet ini ya. Itu juga saya terapkan. Alhamdulillah sekarang saya kalau ada orang melahiran, saya sendiri melahiran juga, saya minta suami saya mencet situ. Alhamdulillah diberikan kemudahan. Itu subhanallah. Allah banyak memberikan kita faedah ilmu yang terkadang itu karena apa? Keinginan kita untuk bisa berbagi. Maka semakin antum itu bisa berbagi ilmu yang bermanfaat, itu pasti Allah memberikan ilmu lainnya yang bisa untuk dibagi lagi. Tapi kalau kita itu punya ilmu kemudian tidak mau dibagi, atau kita takut nanti disaingi dan yang lainnya, itu akhirnya menjadikan diri kita menjadi sempit, dadanya kita menjadi tidak nyaman. Masalah salmafia. Ini titik oksi namanya. Hah? Kanan dan kiri mas. Bareng. Jadi mencetnya 1 menit lepas, 1 menit lepas, 1 menit lepas, 1 menit lepas, 1 menit lepas. Selama ketika sudah kontraksi, Mas. Jangan dilakukan sebelum kontraksi. Ya. Jadi ini ketika itu hari Jumat. Harusnya kajian di Bedogan tapi tidak jadi. Ya, ini kriteria. Kalau yang heboh-heboh biasanya anak tulis. Jadi karena ya, jadi alhamdulillah pecah ketuban. Jadi anak juga ini sedang membahas ketika saat itu membahas tentang hasbiyallah. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Mengamalkan faedah dari kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid di halaman 284. Itu dibahasnya setelah Isa. Ketika kita mengalami kesulitan apa saja yang di luar dari kemampuan kita, hendaknya kita mengucapkan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tambahannya boleh, tawakal tu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tapi dengan mengucapkan hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah, itu menjadikan rasa menyerahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, pasrahnya kita kepada Allah Azza wa Jal itu akan menjadi lebih totalitas. Dan ini jam 10, ini jam 21.40 sampai klinik, ya. Kemudian Ana masih kajian sebentar, ngobrol sebentar sama hewan-hewan saat itu. Kemudian jam 10, hewan pada pamit. Kemudian sekitar jam 10.24 ini sudah keluar Ustaz. Allah yafat. Ya. Ini juga subhanallah banyak kemudahan. Jadi nanti bagi ikhwan-ikhwan yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan semua antum itu anugerah berupa anak-anak soleh dan soleha, itu ketika misalnya sudah 8 bulan, 7 bulan boleh ngobrol dengan anak, anak akan berikan banyak masukan insyaallah bin Allah. Ya. Nah, itu yang tentang rahasia tentang rahim. Karena berapa banyak rahasia tentang rahim yang ini itu tidak dibahas secara detail. Maka anak dalam munasabah tentang kesesuaian tentang tema ini, maka ada bagian-bagian yang penting yang kita harus mengamalkan tauhid kita, mengaplikasikan akidah kita yang lurus dalam hal apa? Dalam hal untuk menguatkan istri kita ketika mereka hendak melahirkan itu diberikan kenyamanan, kekuatan. Makanya usia 7 bulan rahim itu otomatis wanita itu harus disenangkan, dibuat nyaman, senyaman mungkin. Kalau perlu antumlah yang nyetrika, yang masak, yang istilahnya nyuci, yang ngurusin anak-anak dan yang lain. Antum, istri antum tinggal rileks, santai, dan konsentrasi kepada rahimnya saja, kepada janinnya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, ya, ikhwan-ikhwan yang sudah beristri dan mengetahui tentang kontekstual, bahwasanya dialah yang harus melengkapi dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan istrinya ketika istrinya sedang hamil. Paham ya? Ya. Nah, kita kembali lagi ke PDF-nya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang titiknya, antum bisa tanya setelah kajian kita selesai, insyaallah binillah. Nah, tapi kalau antum belum nikah, maka jangan bertanya dulu. Nikahlah dulu, baru antum bertanya. Ayo. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini antum lihat, walaysa khasan bikaunihi dakaran au unsa. Jadi ilmu ini bukan khusus, ilmu tentang rahasia rahim ini bukan kaitannya dengan ilmu mengetahui tentang apa bayinya laki-laki atau perempuan. Lianna qaunahu dakaran au unsa yumkinu an yu'lama, karena kondisi bayi itu nanti laki-laki dan perempuan itu bisa diketahui dengan deteksi dengan USG tadi. Ya. Jadi masih dimungkinkan untuk bisa diketahui. Wa awalu ma ya'lamu fi mana lam al-malaku. Dan yang pertama kali mengetahui tentang laki-laki dan perempuan pertama kali adalah malaikat. Bukan USG, Mas. Malaikat yang mengetahui pertama kali. Li'annahu yaqulu lillahi azza wajal, karena Allah azza wajal, ya, idza arsalahu ta'ala ila ar-rahim qala ya rabbi adzakarun aw unsa, fa yaqulu Allah azza wajal imma dzakaran wa imma unsa, fa huwa ya'lamu annahu dzakarun aw unsa. Wal an hunaka asha'atan daqiqah jiddan tanfudu nufudan qawiyan fa yushahad al-janin fawasalu ila an ya'lamu anna alladhina aw anna alladhi fil rahim dakaran aw unsa wa hadha la yunafi al-ayah li'anna hunaka muta'alliqat al-ukhra. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi tentang USG tadi. Allahu barik. Ya, tapi tetap saja antum pakai masker, tapi tetap akan ada pertanyaan yang mengharuskan, ya, masker antum untuk dibuka beberapa kejap waktu saja. Ya, nah, kita lanjutkan. Jadi harusnya ketika antum pakai masker, antum doa kepada Allah Azza Wajalla agar kita diberikan perlindungan oleh Allah Azza Wajalla dari pandemi. Dan begitu juga kita mendoakan saudara-saudara kita lainnya juga agar diberikan penjagaan dari pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini karena Allah Azza Wajalla ketika mengutus malaikat kepada rahimnya, malaikat itu berkata, ya Rabbi adakaran awunsa, wahai Rabbku, ini bayinya itu laki-laki atau perempuan? Ya, fayaqulullahu azza wajal, Allah azza wajal berfirman, dzakarun, bisa laki-laki au unsa atau perempuan, fa huwa ya'lamu annahu dzakarun au unsa, Allah sajalah yang mengetahui tentang laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan jawaban dari Allah Azza wa Jalla tersebut, malaikat pun mengetahui bahwasanya bayi itu laki-laki, bayi itu perempuan. Maka makhluk Allah Azza wa Jalla yang mengetahui pertama kali tentang wujudnya laki-laki dan perempuan adalah malaikat. Paham ya? Ya. Wal'an, dan sekarang ada kecanggihan, alat yang canggih, jiddan, sangat canggih sekali, yang bisa mendeteksi dengan sangat kuat dan bisa disaksikan janin. Janin itu bisa disaksikan dengan alat tersebut. Fawasalu ila an ya'lamu anna alladhi fi rahimi dhakaran aw unsa, bahkan sampai menghantarkan orang-orang tersebut mengetahui yang ada di rahim, ya. Indonesia kan rahim. Dan harusnya rahim. Yang ada di rahim ini adalah harusnya apa? Laki-laki atau perempuan. Wa hadha la yunafil ayah, dan ini kondisi yang seperti ini tidak meniadakan ayat wa ya'lamu ma fil arham. Allah azza wajalla, Allah sajalah yang mengetahui apa yang di rahim. Loh, kalau antum itu di USG yang 4G bahkan, ya, yang 4G bahkan, itu kan berarti bisa mengetahui itu laki-laki atau perempuan. Ya, kalau binatang jantan atau betina dan yang lain. Sehingga di sini itu bukan kemudian menafikan, meniadakan makna dari ayat bahwa Allah saja yang mengetahui tentang rahasia rahim. Karena apa? Li'anna hunaka muta'aliqatul ukhra. Karena di situ ada faktor-faktor cakupan lainnya. Paham? Yang sebagaimana tadi disebutkan, bayinya itu besar atau kecil bisa diketahui. Tapi keluarnya, ya, keluarnya akan hidup lama atau sebentar, hanya Allah saja mengetahui. Begitu juga apa? Tentang amalnya dia, baik atau buruk. Tentang nanti kembalinya dia di surga atau neraka, hanya Allah saja mengetahui. Paham sampai sini? Jadi, pengetahuan Allah Azza wa Jalla, maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla itu sifatnya absolut. Tidak sama dengan makhluknya. Ya. Kemudian, fahal yumkinu liha'ula'i an ya'lamu anna sayakhruju hayyan aw maitan? Al-jawab, ilal an la. Apakah mereka akan mengetahui, bisa mengetahui bayi itu keluarnya dalam keadaan hidup atau mati? Jawabnya tidak. Bahkan antum sudah pernah lihat, ada yang viral kan, bayi sudah dihukumi itu mati, kemudian oleh para medisnya diberikan, ya, perawatan, perlakuan dan terapi, kemudian terseduk nangis, padahal itu detak jantungnya sudah tidak terdeteksi. Subhanallah. Itu bagian dari kebesaran Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang mengetahui. Alat enggak bisa, Mas. Manusia pun enggak bisa. Mereka hanya bisa berusaha. Wa hal ya'lamu ha'ula'i annahu sayabqa tawilan fid dunya aw la? Al-jawab, ila al-an la. Apakah mereka mengetahui apakah janin tadi akan berumur panjang di dunia atau tidak? Jawabannya tidak. Sampai sekarang tidak ada yang bisa mengetahui seperti itu. Wa hal ya'lamuna annahu sayakunu amaluhu salihan aw sayyan? Al-jawab la. Apakah mereka akan mengetahui bahwasanya amalan janin tadi itu akan menjadi sosok yang soleh, beramal yang soleh atau beramal yang jelek? Tidak ada yang mengetahui. Nas'alu wassalam afiyah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahi kita anak-anak yang soleh dan solehah. Wahai ya'lamuna anna maluhu syaqa'u aw sa'adatu? Al-jawab la. Apakah mereka mengetahui tempat akhir kembalinya mereka itu dalam kondisi celaka atau bahagia? Jawabannya tidak tahu. Paham kami sih? Ayo. Jadi kalau misalnya sekarang antum tanya, oh Ustaz, itu kan orang-orang apa? Crazy rich dan seterusnya itu, tujuh keturunan gak habis-habis. Ya. Apakah bisa seperti itu, Mas? Itu gak ada apa-apanya. Ketika Allah Azza wa Jalla itu menjadikan musibah, bencana dan lainnya, itu bisa menghapuskan semua yang dikumpulkan oleh manusia yang seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla mencintai kita dengan menjadikan bukti nyata di tengah pandemi ini, bahwasanya tidak banyak membantu orang yang punya harta yang melimpah pun akan kena. Kenapa? Sudah ditetapkan. Kita ini hanya berusaha untuk menghindari, menjauhi. Tapi kalau sudah ditetapkan, gimana pun caranya, qadar Allah syafa'. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutnya. Di halaman 138. Nah, sebelumnya fa'in kana qa'il, kalau ada yang berpendapat berkata, tasa'alna faqulna hal ya'lamuna anna al-mauluda sayakhruju maridan aw sayabqa tawilan yu'ammar faqayyaduna fil ijabati faqulna ya faqayyadna fil ijabati faqulna ila al-an la fama wajhu hadzal qaid. Kalau ada yang berkata, ya, kami itu bertanya, apakah ada yang mengetahui bahwasannya bayi, ya, yang akan keluar nanti itu dalam kondisi sakit atau dia itu akan hidup panjang, punya umur? Dan kita, ya, mengkaitkan dengan ijabah ini, jawaban ini adalah dengan kita katakan sampai sekarang gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang rahasia seperti itu. Kemudian fama wajhu hadzal qaid? Lalu bagaimana cara pandang faktor yang berkaitan dengan ini, jawaban tadi, jawaban tentang ini akan keluarnya sakit atau umurnya panjang? Al-jawab, kulna ilal adla. Kita katakan sampai sekarang kita enggak tahu. Kita tidak mengetahuinya. Li'anni akhsha yawman minal ayyam an ya'ridu hadza idza taqaddamat tib. Karena yang aku takutkan adalah pada suatu hari kelak itu an ya'ridu, mereka berusaha membentangkan ya jawaban tersebut idza taqaddamat tib, kalau semakin modern ilmu kesehatan. Semakin canggih ilmu kesehatan, semakin maju ke depan. Bukan Yamaha ya, Mas. Ya. Fayaqul Quran maskukan fi. Ya. Maka sehingga menjadi Al-Qur'an itu menjadi mengandung keraguan. Loh, kok ini dunia kesehatan seperti ini, Al-Qur'annya masih tradisional seperti ini. Ya. Ini menjadi ragu. Diragukan. Walidzalika yajibul ihtiraz fi mithl hadzal umur. Maka harus berhati-hati terhadap pemisalan dari perkara-perkara yang seperti ini. Jangan mengedepankan hawa nafsu, bahkan menjadikan bahwasanya itu adalah jawaban yang benar. Sebagaimana ustaz-ustaz nyeleneh yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka mengatakan tentang tanggal 15 Ramadan kiamat. Allahu Akbar. Itu pun dihapus akunnya tanpa ada minta maaf atau dan seterusnya. Padahal ada sebagian orang gila karena dia. Menjadi stres gara-gara dia. Nah, sama-sama. Maka jangan pernah ya mengatakan sesuatu yang seolah-olah di situ adalah vonis, hukuman atau apa? Nilai mati. Itu enggak boleh. Ya, assalamualaikum. Nah, kenapa? Li'anna ada muslimin yaquluna hadza wahid minal muslimin yaqulu annana la na'lam wa nahnu 'alimna. Fa mithla hadhihi al-ashya' yajib al-ihtiraz fiha. Fa innahu kana an-nasu fil awwali la yashkuna annahu la yu'lamu al-jadid. Adzakaru al-awza, lakinna lamma wasala al-'ilm ila ila itla'i sara la budda min at-taqyid. Ini karena apa? Musuh-musuh kaum muslimin itu akan mengatakan ini adalah salah satu dari orang-orang muslimin. Mereka mengatakan, dia mengatakan kita tidak mengetahui, sedangkan kita itu ketahui. Orang kafir tadi mengatakan kita tahu, orang muslim enggak tahu. Itu ya. Bodohnya orang muslim katanya. Fa mithla hadhihi al-asya' yajibu al-ihtiras fiha, maka dalam perkara-perkara yang seperti ini harus hati-hati. Ya, dalam hati-hati. Fa innahu kana an-nasu fil awwali, karena orang-orang terdahulu di awal-awal itu la yashkuna annahu la yulamul janin adakan awza. Karena ketika dulu, zaman dulu, itu karena enggak ada dunia modern, kecanggihan apa kedokteran, maka mereka ketika tidak mengetahui janinnya laki-laki dan perempuan, mereka enggak patean, enggak kepo berat. Tapi sekarang ketika dunia kedokteran itu sudah modern dan seterusnya, maka di situ harus ada pengaitnya, ada harus pemahaman yang jelas tentang hal tersebut. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Nanti setelah sholat kita akan lanjutkan lagi. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu fiik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.